سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan membaca pembahasan terakhir dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu Khatimatun fit Tahdhiri min al-Bid'ah, kata Syekh penutup, tentang peringatan dari bid'ah-bid'ah. Pembahasan ini akan kita lalui sebanyak 7 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, ta'riful bid'ati wa bayanu anwa'iha wa ahkamiha. Definisi bid'ah, penjelasan macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Wa fihi thalathatu mabahith. Berarti di sini ada 3 pembahasan. 1. Awalan ta'rifu al-bid'ah. Definisi atau pengertian bid'ah. Al-bid'atu fil lughah, bid'ah secara bahasa, ma'khudhun min al-bada', diambil dari kata al-bada', wa huwa maknanya adalah, makna al-bada', al-ikhtira'u ala ghairi misalin sabiq. Nah, jadi makna bid'ah adalah al-ikhtira', mengadakan sesuatu ala ghairi misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan darinya firman Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard, ay mukhtari'uha. Terjemah atau pengertian dari ayat dalam surah Al-Baqarah 117 ini, badi'us samawati wal ard, artinya mukhtari'uha ala ghairi misalin sabiq. Allah pencipta langit dan bumi. Namun penciptaan di sini dengan kalimat bukan khalaqa tapi badi'u. Badi'u atau bid'ah. Berarti pengertiannya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Belum ada siapapun sebelum itu yang menciptakan langit dan bumi yang kemudian Allah mencontohnya, tidak. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, qul ma kuntu bid'an minar rusul, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Kalau ini bukan termasuk bid'ah, rasul itu bukan termasuk bid'ah, maksudnya apa? Ay ma kuntu awwala man ja'a bir risalah minallahi ilal ibad, aku bukanlah orang pertama kali yang datang membawa risalah dari Allah kepada hamba. Bal taqaddamani katsirun minar rusul, bahkan telah mendahului aku banyak dari para rasul. Jadi Rasulullah itu sebagai utusan Allah sudah ada bid'ah sebelumnya. Nah, secara bahasa sudah ada rasul-rasul sebelum beliau. Nah, sudah ada contohnya. Nah, apa dengan kalimat sudah ada bid'ah? Jadi barakallahu fikum, bahwa beliau bukanlah bid'ah dari para rasul, karena telah datang sebelum Rasulullah banyak rasul. Wa yuqalu, sehingga kalau dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, si fulan mengadakan sebuah bid'ah, berarti maknanya adalah ibtada'a tariqatan lam yusbaq ilaiha, dia telah memulai suatu jalan yang belum didahului. Wal ibtida'u ismani, dan ibtida' atau bid'ah itu ada dua macam. Ibtida'un fil adat, kebid'ahan dalam adat kebiasaan, dalam hal ini dalam urusan dunia, seperti misalnya barakallahu fikum, apa yang muncul dari berbagai alat-alat canggih sekarang. Naam, adanya sepeda motor, adanya kereta api, bis, adanya pesawat. Naam, pesawat terbang, pesawat telepon. Yang dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada yang seperti ini. Maka yang sepertinya hukumnya mudah, nah, selama itu dalam urusan dunia tidak memiliki kaitan dengan agama, nah, maka dia termasuk perkara mubah yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, wa bid'atun fid din, bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Wa hadha muharram, dan ini hukumnya haram. Kenapa? Karena hukum asal dalam urusan agama adalah at-tauqif, yakni tauqifiyah. Waqafa, dia harus berhenti. Tidak boleh melampaui apa-apa yang tidak datang nasnya, yang tidak datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, apa yang bukan darinya, yang bukan bahagia dari agama, yang tidak diajarkan Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dikeluarkan oleh Muslim juga dari hadis Aisyah, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Sa'ian, kemudian pembahasan kedua, anwa'ul bid'ah, macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah. Al-bid'ah itu fiddin naw'an, bid'ah dalam agama itu ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, bid'atun qawliyah i'tiqadiyah. Bid'ah dari sisi ucapan, i'tiqadiyah, keyakinan. Ini yang berkaitan dengan keyakinan dan pemahaman. Seperti apa? Kama qala al-Jahmiyah, seperti statement-statement atau akidah-akidah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah wal-Rafidah, demikian pula Syiah Rafidah, wa sa'iri al-firqah ad-dallah, dan semua firqah-firqah yang sesat wa'atiqadatihim dan akidah mereka. Ucapan-ucapan orang-orang Jahmiyah, naam, yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, yang mereka barakallahu fikum menolak nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ini semua adalah i'tiqad batilah, keyakinan-keyakinan bid'ah yang tidak datang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan barakallahu fikum kebid'ahan yang ada pada kaum Jahmiyah, demikian pula Ar-Rafidah, termasuk dari bid'ah mukaffirah, jenis kebid'ahan yang mengkafirkan, bukan sekedar bid'ah mufassiqah yang seorang pelakunya dihukumi fasik, tetapi jenis kebid'ahan yang mereka lakukan adalah dari jenis bid'ah mukaffirah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nau' tsani, kemudian jenis yang kedua, bid'atun fil ibadat, bid'ah dalam urusan ibadah. Seperti kata'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bi'ibadatin lam yashra'ha, dengan satu ibadah yang tidak disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Wahiyya adwa, dan dia ada beberapa macam. Satu, di sini disebutkan empat oleh Syekh Hafizahullah. Ma yakunu fi aslil ibadah, apa yang terjadi di asal ibadah, pada pokok ibadah. Contohnya apa? Bi an yuhditha ibadatan laysa laha aslun fi syara', dia mengadakan satu ibadah yang tidak ada asalnya dalam syariat. Seperti ka'an yuhditha salatan ghaira masyru'atin, dia mengadakan, membuat suatu salat yang tidak disyariatkan. Naam. Atau puasa yang tidak disyariatkan, atau perayaan-perayaan yang juga tidak disyariatkan, seperti ka'ayadil mawalid wa ghairiha, perayaan-perayaan maulid dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, ma yakunu fi ziyadah alal ibadatil masyru'ah, dengan bentuk melakukan penambahan atas suatu ibadah yang sudah disyariatkan. Nah, hukum asal ibadah itu ada, tapi kemudian dia menambah. Kama seperti law zada raka'atan khamisatan fi salati zuhur awil asr matalan ta'abudan la sahwan, dia menambah rakaat kelima pada salat zuhur. Salat zuhur mestinya empat, dia tunaikan dengan lima. Seperti itu pula salat asar, tetapi dia melakukannya ta'abudan, menyengaja, sebagai sebuah ibadah yang ia lakukan salat zuhur dan asar dengan lima rakaat. La sahwa, bukan karena ia lupa. Kalau orang lupa salat lima rakaat, teringat kalau ternyata lima, maka dilakukan kafarah dengan sujud sahwi sebanyak dua kali. Tapi ini tidak, dia memang ada unsur kesengajaan untuk menunaikan salat tersebut dengan lima rakaat. Seperti misalnya baru-baru ini ada muncul seperti ka'adal azkar al-masyru'ah bi aswatin jama'iyah. Naam. Melaksanakan zikir secara syariat ada. Naam. Sangat dituntunkan dan ditekankan dalam syariat untuk memperbanyak zikir. Tetapi justru ternyata dalam pelaksanaan zikir yang memang disyariatkan, dia melakukannya di aswatin jama'iyah, dengan cara zikir berjamaah, suara berjamaah. Naam. Wa kat tashdid ala nafs fil ibadat ila hadd yukhrij an sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memberatkan jiwa berlaku mutasyaddid, berlaku ekstrim dalam suatu ibadah yang sampai sifatnya itu keluar dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, seperti yang sempat terjadi di antara tiga orang yang mereka barakallahu fikum datang menemui ummahatul mu'minin, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa ka'annahum yataqallawha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun mereka menyatakan bahwa tapi Rasulullah itu telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, maka ketika itu kemudian muncul keinginan yang berlebihan dari mereka, salah satu menyatakan, adapun saya akan salat terus menerus, naam, akan salat malam qiyamul lail tanpa tidur. Orang kedua menyatakan, adapun saya akan terus berpuasa tanpa berbuka. Orang yang ketiga menyatakan, aku tidak akan pernah menikah, terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa dengan menikah akan melalaikan dari zikir kepada Allah azza wa jal. Maka sampai cerita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan keinginan-keinginan mereka. Maka Rasul memastikan, apakah benar kalian yang mengucapkan begini dan begini? Mereka menyatakan, betul ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan ingin, na'am, memutuskan prasangka negatif tentang Nabi alaihi salatu wassalam yang seakan-akan mereka memandang remeh ibadah Rasul. Nah, dalam kondisi kita tahu dalam nas-nas syar'i Rasulullah salat malam hatta tatafattara qadama, sampai kedua kakinya bengkak. Nah, lah maka Nabi alaihi salatu wassalam memotong dan memutuskan dugaan tersebut dengan menyatakan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut dibandingkan kalian. Nah, jangan sampai mereka merasa lebih dibandingkan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau menyatakan bahwa adapun aku salat, usalli wa arkut, aku salat tapi juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa tapi juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan dari sunnahku maka bukan bagian dariku. Nah, ini melakukan suatu ibadah yang keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mereka, para sahabat, naam, adalah orang-orang yang cepat rujuk kepada al-haq. Ketika diberikan nasihat, maka mereka bersegera. Dan kelihatannya, sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Marqali hafizahullah ta'ala, bahwa gambaran tentang sikap al-ghulu, sikap ekstrim dalam ibadah, itu mayoritasnya didapatkan pada ulama-ulama terdahulu atau pada zaman-zaman dahulu. Nama mereka luar biasa dalam ibadah. Kalau orang-orang belakangan ini biasanya yang lebih banyak lebih kepada malas, bukan semangat yang berlebihan sampai kepada tingkatan ghulu, sampai kepada tingkatan mutasyajjid. Sebagaimana terjadi kepada Zainab radhiyallahu ta'ala anha, di mana Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam masjid, ternyata melihat di antara dua tiang ada tali yang terbentang. Rasulullah bertanya, apa ini dengan tali ini? Maka mereka menyatakan, ini tali yang dibuat oleh Zainab barakallahu fikum ketika beliau kelelahan dalam salat, maka beliau mengikat dirinya dengan tali tersebut biar tidak jatuh. Nah, lihat adanya contoh-contoh seperti ini di zaman kita ini. Nah, yang mungkin di rumah kita ada tali dua, ya, yang sengaja disiapkan untuk ditaruh di bahu kanan, bahu kiri, agar tidak jatuh sholat karena kita baca rakaat pertama sampai lima juz. Nah, itu kelihatannya sangat jarang terjadi. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, jenis yang keempat, ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadati al-mashru'ah lam yukhassishu asy-syara'. Kebidahan yang terjadi dalam bentuk mengkhususkan satu waktu dalam ibadah yang tidak disyariatkan atau tidak dikhususkan oleh syariat. Nah, seperti kata sisi yaumi an-nisfi min sya'ban, mengkhususkan malam nisfu sya'ban untuk qiyamul lail atau siangnya untuk berpuasa di bulan sya'ban. Termasuk juga di bulan Rajab ini banyak orang-orang yang mereka menyatakan bahwa memang kita katakan Rajab ini termasuk dari bulan haram, bulan yang mulia, namun syariat tidak menyebutkan tentang keutamaan tertentu dengan melaksanakan sholat malam padanya, dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah, naam, atau berpuasa sengaja mengharapkan berbagai macam fadilah-fadilah yang ada di bulan Rajab. Maka Syekh menyatakan fa inna asla siyam wal qiyam masyru'un. Asal puasa dan salat malam disyariatkan. Walakin takhsisuhu bi waqtin min al-awqat yahtaju ila dalil, namun mengkhususkannya pada satu waktu dari waktu-waktu yang ada, bahwa kalau malam nisfu sya'ban keutamaannya begini dan begini, padahal tidak datang di dalam syariat, maka yang seperti ini butuh kepada dalil. Nah, seharusan kemudian pembahasan yang ketiga, hukmu al-bid'ati fid-din bijami'i anwa'iha. Hukum bid'ah dalam agama, sekali lagi bukan bid'ah dalam urusan dunia. Karena kalau bid'ah dalam urusan dunia, maka dia barakallahu fikum, sebagaimana perkara-perkara mubah lainnya, dia sebatas tujuan apa yang hendak dicapai dengan perangkat-perangkat tersebut. Jika dia menjadi wasilah kepada haram, maka dia haram. Jika dia menjadi wasilah kepada yang baik, maka dia baik. Nah, contohnya misalnya barakallahu fikum, HP, komputer, misalnya. Maka yang seperti ini sebagai wasilah kepada tujuan. Nah, al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, maka dia baik. Kalau tujuannya jelek, maka dia jelek. Maka dia seperti pedang bermata dua. Kalau tidak digunakan kepada kebaikan, maka keburukanlah yang akan menimpa seseorang. Dia menjadi sebab yang baik, nah, untuk kepentingan dakwah, nasihat, bimbingan, silaturahim, dan semisalnya. Tetapi bisa jadi, nah, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa memanfaatkannya pada perkara-perkara haram yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, kullu bid'atin fid-din, semua bid'ah dalam agama, fahiyya muharramatun wa dalalatun. Maka dia muharram, hukumnya haram, dan dalalah, kesesatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya semua perkara baru adalah bid'ah, Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa mengada-adakan dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Wa fi riwayatin, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Maka Syekh menyatakan, fadallat hadhihi al-ahadith, maka hadis-hadis ini dari tiga hadis yang kita bacakan, na'am, menunjukkan anna kulla muhdatsin fid din fa huwa bid'ah, bahwa semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah mardudah, dan setiap kebid'ahan adalah dalalah, kesesatan, mardudah, tertolak. Wa ma'na dhalika, pengertiannya adalah, kata Syekh, bahwa bid'ah-bid'ah dalam ibadah, demikian pula dalam i'tiqad, dalam masalah akidah, seperti bid'atu al-Jahmiyah, wal-Khawarij, wal-Mu'tazilah, wal-Qadariyah, wal-Maturidiyah, wal-Ash'ariyah, wal-Sufiyah, dan yang lainnya, walakinna at-tahrim yatafawad. Namun tingkat keharamannya bertingkat-tingkat. Bihasabi nau'iyatil bid'ah, tergantung jenis kebid'ahan yang muncul. Tentu, barakallahu fikum, kebid'ahan, bid'atul amal, dari sisi perbuatan, na'am, mengadakan perayaan maulid Nabi misalnya, tentu tidak sama. Laysa fi haddin sawa, tidak berada pada satu tingkat dengan bid'atul al-jahmiyah, dengan bid'ahnya barakallahu fikum ar-rafidah, tidak sesuai dengan jenis kebid'ahannya. Fa minha, maka diantaranya adalah, kala Syekh, ma huwa kufrun surah, ada yang sifatnya kufur secara nyata, seperti tawaf bil kubur, melakukan tawaf di kuburan dengan tujuan taqarruban ila ashabiha, untuk bertaqarrub kepada penghuni kubur. Begitu pula contohnya taqdim adzabaih wan nuzur laha, mempersembahkan sembelihan kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, berdoa dan beristighatsah kepada orang yang telah meninggal. Ini hukumnya haram, hukumnya kafir, dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan ini termasuk bid'ah mukaffirah. Wa kama qalat bulat al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, sebagaimana pula maqalat, ucapan, statement Jahmiyah dan Mu'tazilah yang ekstrim. Jahmiyah dan Mu'tazilah yang ekstrim. Wa minha, dan diantaranya pula dari jenis bid'ah, ma huwa min wasail syirik, yang sifatnya wasilah kepada syirik. Kalau tadi seperti doa, istighatsah, nazar, memberikan atau mempersembahkan sembelihan, ini termasuk jenis syirik akbar. Kalau di bawahnya adalah wasail menuju syirik, wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, dengan bahasa lain dia adalah syirik asghar. Contohnya apa? Kalbina alal kubur, membangun bangunan di atas kuburan, meninggikan kuburan. Naam. Wassalah waddu'a indah, salat dan berdoa di sisi kuburan. Dia salat bukan kepada penghuni kubur, tapi dia salat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan, dengan anggapan bahwa kalau berdoa di kuburan lebih makbul. Nah, sehingga antum bisa lihat mereka akan begitu khusyuk dan tenangnya tatkala berdoa di sisi kuburan, seakan-akan dia adalah ranting pohon yang tidak bergerak, burung pun bisa bertengger di atas kepalanya, Tapi ketika berada di masjid berdoa kepada Allah secara langsung, maka dia naam luar biasa. Baca itu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, enggak jelas apa yang dibaca. Salat pun begitu, seperti ayam yang mematok. Nah, baca Al-Fatihah kita sudah mengejar dengan kecepatan 450 km per jam, masih setengahnya juga belum dapat. Nah, itu mereka orang-orang yang terfitnah dengan barakallahu fikum ta'zimul kubur, pengagungan kepada kuburan. Lah doa baca Quran pun bahkan baca Quran tapi niatnya di sisi kuburan, ini wasail yang bisa mengantarkan kepada syirik, syirik akbar. Wa minha, dan di antaranya ma huwa fiskun i'tiqadi, kefasikan dari sisi i'tiqad, keyakinan. Kebid'ati al-khawarij, seperti bid'ahnya khawarij. Al-khawarij barakallahu fikum atas ijma' as-sahabah, mereka menghukumi kaum khawarij sebagai kelompok al-bughah, para pemberontak, dan al-fasaqah, orang-orang fasik. Mereka tidak sampai menghukumi khawarij na'am barakallahu fikum dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, karena dahulu apa yang mereka lakukan dari istihlal dima'il muslimin wa safkid dima' al-khuruj ala al-hukam, memberontak kepada penguasa, menumpahkan darah muslimin, ini karena ta'wil, karena ta'wil, karena rusaknya pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun barakallahu fikum, beberapa ulama di zaman ini ada yang sampai kepada tingkatan mengkafirkan kaum khawarij. Tentunya juga di adillatin syar'iyah, dengan dalil-dalil syar'i. Contohnya misalnya, ketika Nabi menyebutkan mensifati mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan barakallahu fikum yakhrujuna minal islam muruqas sahmu minal ramiyah, mereka keluar melesat dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasaran buruannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, ada dengan lafaz thumma la ya'uduna ilai, mereka keluar dari Islam tidak balik lagi. Tidak balik lagi menunjukkan bahwa mereka kafir. Mereka kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal murji'ah, demikian pula kaum murji'ah, bid'ahnya murji'ah. Wa minha ma huwa ma'siyah, dan diantaranya pula ada yang masuk dari jenis maksiat. Contohnya ada as-siyamu qa'iman fi syams, puasa dengan cara berdiri di terik matahari. Nah, dia puasa tapi sengaja berjemur di terik matahari. Kenapa kok berjemur? Biar lebih haus. Bukankah Nabi menyatakan inna min izamil jaza bi izamil bala, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian yang dirasakan. Hinaan, tetapi bukan kemudian menjatuhkan diri kepada bala. Nah, ini pemahaman yang salah tentunya. Barakallahu fikum. Bukan kemudian, dan syariat mengajarkan la tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan menjerembabkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, tanbihun, kemudian di sini ada tanbih, peringatan. Man qassama al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah, tentang orang yang membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Orang yang seperti ini kata Syekh, fahuwa ghalitun wa mukhti', dia salah dan keliru. Orang yang membagi bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Wa mukhalifun liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, dia menyelisihi ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika Rasul menyatakan wa kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan adalah dalalah. Karena Rasul hakam ala al-bid'ah kulliha bi annaha dalalah. Nabi menghukumi atas bid'ah seluruhnya bahwa dia adalah dalalah. Sementara kata Syekh wahada yaqul, sementara si fulan ini menyatakan laisa kullu bid'atin dalalah, tidak semua bid'ah itu kesesatan, bal hunaka bid'atun hasanah, bahkan ada bid'ah hasanah. Oleh karena itu barakallahu fikum, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an menyatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah adalah dalalah, kesesatan, meskipun manusia memandangnya, manusia menganggapnya sebagai hasanah, kebaikan. Qala al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu taala fi syarh al-Arba'in, berkata Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah Arba'in, Arba'in Nawawi, judul syarah Arba'in beliau apa? Judul kitabnya Jami'ul Ulum wa wal Hikam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kullu bid'atin dalalah, kalimat kullu bid'atin dalalah, min jawami'il kalim, termasuk dari jawami'ul kalim, ucapan ringkas Nabi, la yakhruju anhu syai'un, tidak ada apapun yang keluar darinya, semua bid'ah dalalah, tidak ada yang diperkecualikan keluar darinya. Dan ini sama dengan ucapan beliau, man ahdasa baik. Dan ini sama barakallahu fikum dengan ucapan Rasulullah ketika menyatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sehingga fa kullu man ahdatha shay'an, setiap orang yang mengada-adakan sesuatu dari perkara baru, wa nasabahu ila ad-din, kemudian menisbahkannya, menyandarkannya kepada agama, wa lam yakul lahu aslun min ad-din, dan tidak ada asalnya dari agama, yarji'u ilaihi fahuwa dalalah, yang ia merujuk kepada agama maka dia sesat, sementara agama berlepas diri dari dia, baik itu dalam perkara akidah, keyakinan atau amalan, atau ucapan yang zahir ataupun yang sifatnya batin. Dan mereka para pelaku bid'ah ini, kata Syekh, laisa liha'ula'i hujjatun, mereka tidak punya hujjah, alasan untuk menyatakan dan membagi bid'ah kepada hasanah, selain daripada ucapan Umar radhiyallahu taala anhu tentang salat tarawih, di mana Umar menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, salat tarawih ini. Apa maksudnya? Dan perlu diketahui serta difahami bahwa apa yang diucapkan sahabat Umar radhiyallahu taala an ketika menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yang beliau maksudkan bukan bid'ah dalam tinjauan agama, tetapi bid'ah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Kenapa? Itu ada qarinahnya, ada pandangnya. Karena barakallahu fikum, Umar bukan orang yang pertama kali melakukan salat tarawih secara berjamaah. Ini ketika beliau menyaksikan para sahabat mereka terpecah-pecah, terpisah-pisah di dalam satu masjid, di sana ada yang salat, ada yang salat, ada yang salat. Fajama'ahum fi imamin wahid. Maka beliau mengumpulkan mereka seluruhnya pada seorang imam, kemudian ditegakkanlah salat tarawih secara berjamaah setelah sekian lama di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, itu tidak ditegakkan kembali salat tarawih secara berjamaah. Lalu beliau menyatakan setelah terkumpulnya mereka salat dalam satu jamaah dengan satu imam, maka beliau pun menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Karena salat tarawih secara berjamaah barakallahu fikum bukan perkara baru, dulu Rasulullah telah melakukannya. Hari pertama, malam kedua, malam ketiga berikutnya, terus kemudian Rasulullah tidak keluar. Khawatir itu diwajibkan. Nah, lalu kemudian di zaman Umar beliau mengumpulkan mereka kembali untuk kemudian ditunaikan salat tarawih secara berjamaah. Hadis ini atau riwayat dari Umar inilah yang menjadikan Firanda Andirja dicerca hadis-hadisan oleh siapa yang dari Jember itu? Idris Ramli. Nah, ketika mereka debat yang sesungguhnya perdebatan di dalam agama sangat diwaspadai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah menyatakan ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jabal, tidaklah satu kaum tersesat setelah hidayah yang ada pada mereka kecuali karena mereka mendatangi pintu jidal, pintu perdebatan. Firanda hadarullah membaca hadis ini dengan ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'ati hadhihi. Kayak gitu saja baca hadis tidak benar, tapi sok-sok membid'ahkan orang. Baca aja tidak benar, mestinya ni'matul bid'atu hadhihi, dibaca olehnya ni'matul bid'ati hadhihi. Nah, katanya sudah belajar jauh-jauh ke Jamiah Islamiyah Madinah, sudah dapat gelar ini dan itu, tapi baca hadis tidak benar, berani membid'ahkan orang. Nah, walhasil tayyib. Waqalu aidan, juga mereka menyatakan, kata Syekh, innaha uhdithat asya' lam yastankirha as-salaf, bahwa telah diada-adakan perkara-perkara baru yang tidak diingkari oleh salaf. Misal jam'ul Quran fi kitabin wahid, mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Wa kitabatul hadis wa tadwidihi, kemudian penulisan dan pembukuan hadis. Hadis dibukukan dalam satu buku. Ada hadis Bukhari, hadis Muslim. Wal jawabu an dzalik, jawabannya anna hadhihi al-umur laha aslun fi syara', bahwa perkara-perkara ini, kitabatul Quran fi kitabin wahid atau jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, itu ada asalnya dalam syariat, walaysat muhdatsah, bukan perkara baru. Naam. Wa qawlu Umar, ucapan Umar, kata Syekh, ni'mal bid'atu yuridu al-bid'atan lughawiyah la asy-syar'iyyah. Yang beliau maukan adalah bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyyah. Kemudian jam'ul Quran fi kitabin wahid, pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab, ini ada asalnya dalam syariat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatil Quran. Nabi dulu sudah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Tetapi kana maktuban mutafarriqan, dia tertulis dengan terpisah-pisah. Iya, ada yang di pelepah kurma, ada yang di mana lagi? Ya, naam, dan segala macamnya. Fajama'ahu as-sahabah fi kitabin wahid hifzan lahu, maka kemudian sahabat mengumpulkannya dalam satu kitab sebagai upaya penjagaan agar tidak terpencar, tercecer-cecer yang mungkin bisa terjadi barakallahu fikum kehilangan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditulis. Oleh karena itu Rasulullah punya para kutab, para penulis Al-Qur'an, di antaranya siapa? Hah? Siapa? Zaid bin Thabit. Na'am barakallahu fikum. Ada di beberapa orang dari penulis ayat-ayat Al-Qur'an. Wa tarawih, dan tarawih kata Syekh, qad sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah salat beberapa malam, kemudian akhirnya beliau tidak hadir karena semakin membeludak, khasyata an tufrada alaihim, khawatir diwajibkan. Dan istamarra sahabat, terus berlangsung para sahabat ini, yusalluna auza'an mutafarriqina, mereka salat terpencar-pencar, terpisah-pisah di zaman Nabi, wa ba'da wafatihi, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Umar mengumpulkan mereka fi imamin wahid. Naam. Dan ini bukan masuk bid'ah di dalam agama. Sebagaimana pula kata Syekh, kitabatul hadis aidan laha aslun fi syara', penulisan hadis ini punya asal dalam syariat. Nabi telah memerintahkan di kitabati ba'dul ahadis, untuk menulis sebagian hadis kepada sahabatnya, lamma talaba minhu dzalik. Ini disebutkan di dalam kitab kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Luqatah bab ke-7 nomor 2434, dan dalam riwayat Muslim dalam kitabul Hajj bab ke-82 nomor 3292 dan jilid ke-5 halaman 132. Itu dasarnya. Kemudian juga barakallahu fikum, yang perlu dipahami kata Syekh, yang menjadi halangan untuk dituliskan bisifatin ammah, untuk dituliskan hadis itu dengan sifat yang umum di zaman Nabi, khasyata an takhtalita bil Quran, khawatir akan tercampur hadis dengan ayat Al-Qur'an yang bukan bagian darinya. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka halangan itu sudah hilang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, beliau tidak akan menyampaikan wahyu Al-Qur'an lagi karena wahyu sudah lengkap dan sempurna, dan beliau pun tidak akan mengemukakan hadis lagi kepada para sahabatnya. Oleh karena itu dibukukanlah oleh kaum muslimin as-sunnah, hadis-hadis Nabi, dalam rangka penjagaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi dinazakumullah, kemudian kita masuk pada fasal yang kedua. Zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin, munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Wa tahtamu mas'alatani, di sini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, waktu zuhuril bid'ah, waktu atau masa munculnya bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa keumuman bid'ah al-muta'alliqah bil ulum, yang berkaitan dengan ilmu, ibadat, في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين. Bahwa terjadinya kebid'ahan pada umat Islam itu di akhir-akhir khilafah, di akhir-akhir kepemimpinan khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana dikabarkan Nabi, "Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, "Man ya'ish minkum ba'di," dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa awwalu bid'atin zaharat bid'atul qadar. Dan awal bid'ah yang muncul adalah bid'atul qadar. Wa bid'atul irja' wa bid'atul tasyayyu' wal khawarij. Hadhihi al-bid'ah zaharat fil qarn ats-tsani was-sahabatu mawjudun wa qad ankaru 'ala ahliha. Bid'ah qadariyah yang muncul di zaman sahabat Abdullah bin Umar, yang bisa antum buka riwayatnya dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Dan Kitabul Iman adalah kitab yang pertama dari Sahih Muslim, jadi kitab pertama, hadis pertama. Nah, kemudian bid'atul irja, bid'atul murji'ah, tasyayyu' yani syi'ah dan khawarij. Ini muncul di al-qarn tsani. Sahabat masih ada dan mereka mengingkarinya. Tsumma zaharat bid'atul i'tizal, kemudian muncul bid'ah i'tizal. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah munculnya di zaman barakallahu fikum sahabat atau tabi'i senior Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika Wasil bin Atha i'tazala min majlisihi rahimahullah, memisahkan diri dan menyingkir dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri, maka perbuatannya i'tizal tadi, maka dikatakan mereka adalah kaum Mu'tazilah. Wa hadatsal fitan bain al-muslimin, kemudian terjadi terus fitnah demi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa zahara ikhtilaful ara' fil i'tiqad, kemudian muncul berbagai macam perbedaan akidah dan kecenderungan kepada bid'ah dan hawa nafsu. Wa zaharat bid'atut tasawuf, kemudian muncul bid'ah tasawuf. Wa bid'atul bina' al-qubur, dan bid'ah membangun bangunan di atas kuburan. Ba'da al-qurun al-mufaddalah, setelah kurun al-mufaddalah. Wa hakadha, demikianlah kullama ta'akhkhara al-waqtu, setiap waktu itu semakin mundur. Zadatul bid'u wa tanawwa'at, bid'ah semakin bertambah dan semakin bermacam-macam. Semakin bermacam-macam. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Anak punya kitab yang sampai sekarang belum anak baca karena tidak ada waktu, yang membahas tentang semua firqah-firqah sesat, awal kemunculannya, munculnya di mana, bagaimana pemikirannya, siapa tokoh pencetusnya. Naam, sebanyak 3 jilid. Naam, semoga Allah mudahkan untuk membaca kitab tersebut. Nah, al-mas'alah tsaniyah, makanu zuhur al-bid'ah, tempat munculnya bid'ah. Takhtalifu al-buldan al-islamiyah fi zuhur al-bid'ah. Negeri-negeri Islam itu berbeda-beda dalam kemunculan bid'ah padanya. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, فإن الأمصار الكبار التي سكن أصحاب رسول الله وخرج منها العلم والإيمان 5. Negeri-negeri besar, ini kota-kota besar yang didiami oleh sahabat Rasulullah dan darinya keluar ilmu dan iman, itu ada lima. Al-Haraman, dua negeri haram, Makkah dan Madinah. Wal-Iraqan, dua negeri Irak, itu Kufah dan Basrah. Kemudian Syam, ini lima. Jadi Makkah, Madinah, Kufah dan Basrah, kemudian negeri Syam. Minha kharaja al-Qur'an wal-Hadis wal-Fiqh wal-Ibadah wa ma yasba'u dhalika min umuri al-Islam. Dari lima negeri ini keluar Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Ibadah. Wa kharaja min hadhihi al-amsar bid'ah usuliyah ghair al-Madinah an-Nabawiyah. Dan keluar pula dari negeri-negeri tersebut bid'ah usuliyah dari sisi usul selain Madinah An-Nabawiyah. Fal-Kufah, maka Kufah kharaja minha at-tasyayyu' wal-irja'. Keluar darinya atau muncul dari negeri Kufah at-tasyayyu', pemahaman Syiah, wal-irja', kemudian juga Murji'ah, wa antashara ba'da dzalika fi ghairiha, lalu tersebar ke mana-mana. Awal munculnya di Kufah. Wal Basrah, adapun Basrah, kharaja minha al-qadar, keluar darinya pemahaman qadariyah. Sebagaimana disebutkan oleh dua orang tabi'i yang menjumpai sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali memunculkan berkata tentang qadar, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia terjadi dengan sendirinya, ini munculnya di Basrah di zamannya atau diucapkan oleh Ma'bad al-Juhani. Nah, jadi di situ dari Basrah muncul pemahaman qadariyah wal i'tizal, kemudian Mu'tazilah wa nusuk al-fasid, wantashara ba'da dhalika fi ghairiha, kemudian tersebar setelah itu ke tempat yang lain. Wasyam, adapun negeri Syam, kana biha an-nasab, di situ muncul an-nasab, an-nasibiyah, yaitu mereka-mereka yang benci kepada ahlul bait, orang-orang yang benci kepada ahlul bait. Wal-qadar, juga muncul al-qadar. Amma at-tajahum, adapun Jahmiyah, fa inna ma zahara min nahiyati Khurasan, dia muncul dari bagian negeri Khurasan. Wa huwa syarrul bid'ah, dan ini bid'ah yang paling buruk, bid'atul Jahmiyah. Wa kana zuhurul bid'ah bihasabil bu'di 'anid daril nabawiyah. Unzuru barakallahu fikum, ini rahasia ilahi, ya, bahwa kemunculan bid'ah itu bihasabil bu'di an ad-dar an-nabawiyah, sesuai dengan kadar jauhnya jarak wilayah itu dengan al-Madinah an-nabawiyah. Falamma hadasat al-furqah ba'da maqtal Utsman, kemudian setelah terjadi furqah, perselisihan, setelah pembunuhan Utsman bin Affan, zaharat bid'atu al-Haruriyah, kemudian muncullah bid'ah Haruriyah. Haruriyah bagian dari kelompok Khawarij. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini yang tadi masih ucapan beliau, wa amma al-Madinah an-Nabawiyah fa kanat salimatan min zuhuri hadhihi al-bid'ah. Adapun Madinah Nabawiyah, maka dia selamat dari munculnya berbagai macam bid'ah tersebut. Wa in kana biha man huwa mudmirun lidzalik, meskipun ada orang yang mungkin menyembunyikannya di dalam hatinya, fa kana indahum muhanan mazmuman, namun mereka terhina dan tercela. Naam. Ada satu kaum dari orang-orang Qadariyah atau yang lainnya, mereka punya pemahaman itu di Madinah, namun mereka tidak sanggup untuk menampakkan bid'ah yang ada pada mereka. Bi khilafi tasyayyu' wal irja' fil Kufah, berbeda dengan tasyayyu' pemahaman Syiah, demikian pula Murji'ah di Kufah. Naam, ini nampak di sana. Wa i'tizal wa bid'ah nusat bil Basrah, demikian pula i'tizal di negeri Basrah. Wa nasab bis Syam, An-Nasibiyah di negeri Syam. Fa innahu kana zahiran, itu sangat nampak di sana. Wa qad thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi menyatakan, innad dajjala la yadkhuluha, dajjal tidak masuk ke mana? Ke Madinah. Dan senantiasa ilmu dan iman zahir di sana sampai kepada zamannya Ashabu Malik, pengikut-pengikut Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, karena Al-Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, pemimpinnya atau imamnya negeri Madinah. Wahum min ahlul qarnir rabi', dan mereka termasuk dari generasi keempat. Ini sahabat Malik, pengikut madhab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam, maka berkata Syekhul Islam, fa ammal amsar al-thalatha al-mufaddalah falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyyah bid'atun zahirah al-battah. Fa innal a'sar, akhwan bukan amsar, fa innal a'sar, maka zaman al-thalatha al-mufaddalah, tiga generasi utama, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka di Madinah tidak muncul kebid'ahan yang nampak sedikit pun. Wala kharaja minha bid'atun fi usuliddin al-batta, dan tidak muncul darinya bid'ah sedikit pun dalam perkara usuluddin, prinsip agama, sebagaimana yang keluar dari negeri-negeri yang lain. Kemudian barakallahu fikum, al-faslu ats-tsalits, fasal yang ketiga. Al-asbab allati addat ila zuhuril bid'ah, sebab-sebab yang mengantarkan munculnya bid'ah. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, mimma la syakka fihi, termasuk perkara yang tidak diragukan, bahwa al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, padanya ada keselamatan dari terjatuh ke dalam bid'ah dan kesesatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan bahwa inilah jalanku yang lurus, ikutilah ia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat tersebut, tafsirannya. Kata beliau, khatta lana Rasulullah khattan, Rasulullah pernah menggaris untuk kami sebuah garis, faqala hadza sabilullah, ini jalan Allah. Jadi garis, hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali, lalu pada garis lurus yang digariskan Nabi di padang pasir, ya, di pasir, kemudian diberi garis sebelah kanannya yang banyak, sebelah kirinya juga yang banyak. Khututan, garis-garis. Tsumma qala wa hadhihi subul, ini jalan-jalan yang menyimpang. Ala kulli sabirin minha syaitan yad'u ilaihi, pada setiap jalan yang menyimpang ini tadi, itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, ada syaitan yang memanggil di sana. Tsumma tala, kemudian Rasul membaca, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sehingga barakallahu fikum, barang siapa yang a'rad anil kitab, berpaling dari Alkitab wassunnah, maka dia akan terjerembab ke dalam kesesatan, kepada berbagai macam perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Maka sebab-sebab yang bisa mengantarkan munculnya bid'ah, kita ringkas menjadi poin-poin berikut. Satu, al-jahlu bi-ahkamiddin, jahil terhadap hukum-hukum agama. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, at-ta'assub lil arahi wal askhas, ta'assub, fanatik kepada pendapat tertentu dan kepada tokoh tertentu. Yang kelima, at-tashabbuh bil kuffar, tashabbuh kepada orang-orang kafir, wa taqliduhum, dan taklid kepada mereka. Dan ini bukan batasan. Beberapa ulama menulis karya-karya seperti misalnya kitab As-Sawarifu Anil Haq, hal-hal yang bisa memalingkan dari Al-Haq, dari kebenaran. Itu disebutkan di sana, yang bisa memalingkan kita dari kebenaran, kurang lebih sekitar 38 poin. Hal-hal yang bisa memalingkan dari kebenaran. Termasuk yang paling banyak muncul, kata Syekh, atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan. Sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang menolak al-haq, ya, mencegahnya dari menerima kebenaran, banyak sekali. Fa minha al-jahlu bi, di antaranya karena jahil, enggak punya ilmu. Belajarnya kurang, semangatnya tidak ada. Wa hadha sabab, dan sebab ini, yakni al-jahal, kejahilan, huwa al-ghalibu ala aktsari nufus, dialah yang paling mayoritas menimpa manusia. Nah, ini yang paling banyak menimpa manusia. Wa natanawalu dzalika bi syai'in min at-tafsir, kita akan sedikit merinci, kata Syekh. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, jahil terhadap hukum agama. Kullama imtadda zaman, setiap kali zaman itu berlangsung semakin panjang. Wa ba'udan nasu an athar risalah, dan manusia semakin jauh dari athar risalah. Maka qallal ilmu wa fasha al-jahlu, ilmu semakin sedikit, kejahilan semakin tersebar. Sebagaimana dikabarkan Nabi, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari hamba, dicabut dari dada-dada manusia yang tadinya orang alim, cabut ilmunya, tiba-tiba jadi bodoh. Nah, inna allaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu min suduri rijal, tidak dicabut dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ulama fulan sudah meninggal, ilmunya hilang. Fulan lagi menyusul, ilmunya hilang. Terus, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim, atau dalam lafaz yang lain disebutkan lam yabqa alimun, tidak tersisa lagi orang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, orang-orang yang mereka tokohkan. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. fa'aftau bighairi ilmi, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa'adallu, dan menyesatkan orang lain. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kepada manusia kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Jadi ketika zaman itu semakin jauh dari asar risalah, maka ilmu pun akan semakin sirna, kejahilan pun akan semakin tersebar. Maka bagaimana syahidnya dengan Allah mewafatkan para ulama, karena tidak ada yang akan memberantas kebid'ahan, menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, kecuali para ulama. Tidak ada yang akan melakukannya. Dan ketika ulama sudah tidak ada, ulama meninggal, berarti barakallahu fikum, bid'ah dan ahlul bid'ah itu akan punya peluang yang sangat lapang untuk menyebarkan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Dan tentunya manusia akan tertipu, apalagi mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan indah, namun menipu. Kullun yadda'i waslan bilaila, setiap orang mengaku punya hubungan mesra dengan Laila, walakin la tuqiru lahum bidzak, namun Laila tidak mengakui kedekatan dengan mereka. Semua orang mengaku ahlu sunnah, semua orang mengaku salafi, tetapi sunnah dan manhajus salaf berlepas diri dari klaim-klaim batil mereka. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Siapa yang berpaling dari Alkitab dan Sunnah, berarti dia ittaba'a hawahu, dia otomatis akan mengikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mau tunduk kepada Kitabullah dan Sunnah, maka dia menjadi pengikut hawa nafsu. Naam. Qala ta'ala, fa illam yastajibu laka, jika mereka tidak mengabulkan atau tidak menerima apa yang datang darimu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah. Wa qala ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Bagaimana menurutmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah sesatkan dia di atas ilmu yang ada pada dirinya, dan Allah menutup pendengarannya, hatinya, naam, dan menjadikan pada pandangannya itu ghishawah. Naam, siapakah yang akan memberi hidayah kepadanya setelah Allah Azza wa Jalla? Orang kalau jahil, ini kondisi al-muttabi' li hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsu, ini lebih parah dibandingkan seorang yang jahil dengan hukum-hukum agama. Orang yang jahil bisa kemungkinan dia rujuk dari apa yang salah yang selama ini ada padanya. Ketika dia disampaikan hujjah, oh saya baru tahu. Tapi al-muttabi'i hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, sudah tahu dia. Dalilnya banyak dihafal, Qur'annya luar kepala, hadisnya masya Allah, nigau yang keluar hadis. Nah, tapi karena berbagai macam faktor-faktor, akhirnya dia menyampingkan itu semua, ittiba'an dihawahu, karena mengikuti hawa nafsunya. Kondisi yang seperti ini lebih berbahaya. Seorang pengikut hawa nafsu. Seorang pengikut hawa nafsu. Nah, Mereka hafal kaedah-kaedah yang sudah diajarkan para ulama. Masya Allah, dia lulusan Madinah. LCMA, doktor. Iya. Apa yang mereka pelajari luar biasa. Bagaimana bimbingan-bimbingan para ulama dari guru-guru mereka tahdir terhadap hizbiyah. Tapi terhadap hizbiyun mesra. Karena ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Ada udang di balik piring. Wahada muttabi' li hawa. Ini orang pengikut hawa nafsu. Nah. Kemudian yang berikutnya, at-ta'assub lil ara'i wal rijal. Ta'assub, fanatik kepada satu pendapat tertentu dan tokoh-tokoh tertentu. Dan yang seperti ini kata Syekh, at-ta'assub lil ara'i wal rijal, fanatik kepada pendapat dan seseorang, yahudu bainal mar'i wa tiba'id dalil wa ma'rifatil haq, akan menjadi penghalang antara seseorang dengan mengikuti dalil dan mengenal al-haq. Sampaikan dalil sudah, pokoknya kata guru saya begini, pokoknya semua pakai pokoknya, akhirnya terhalang dia untuk mendapatkan al-haq. Disampaikan dalil Quran wala sunnah dengan cara hikmah luar biasa, tapi Allah tidak berikan taufik kepada dia. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menyatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami, peninggalan-peninggalan nenek moyang kami, ya kami dari dulu kebiasaan adatnya sudah seperti ini. Nah, di seperti inilah sya'nu al-muta'assibin, kondisi orang-orang yang suka fanatik, orang-orang yang suka taklid. Naam, dan mereka para muqallidun, ya, mereka adalah orang-orang yang rela untuk dibodoh-bodohi. Nah, mereka ini bagaikan binatang yang tidak punya akal. Dan seperti itulah Allah mempermisalkan di dalam Al-Quran. Namanya binatang, dia hanya mengikuti kemana arah berjalannya dia ketika si penggembalanya itu menggiring dia kemana. Bahwa dia tahu, dia mendengarkan ucapan, dan binatang itu bisa berinteraksi dengan kita. Suruh, nah ayo ke kanan, sana. Pakai, apalagi ada benderanya, ya. Ada benderanya, bebek. Dia tidak sadar kalau ternyata di depannya suruh terjun ke jurang. Seperti itu pula lah al-muqallid, seorang yang suka ta'assub. Makanya sering orang muqallid itu, ahli taklid itu dikatakan seperti bahasa suka membebek. Iya, suka membebek maksudnya ya kayak bebek. Itu maksudnya, kayak bebek. Digiring ke sana kemari, bawa ke kanan, bawa ke kiri, atau membeo. Maksudnya waktu seperti burung beo diajari. Nam, nakal, nakal, gitu. Mau suruh pandai, pandai. Suruh kata baik, baik. Suruh yang jelek, jelek juga yang diucapkan. Ini namanya orang membeo, seperti burung, burung beo. Fabarakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah at-tasabbuh bil kuffar, tasabbuh terhadap orang kafir. Dan ini juga kata Syekh, wa huwa min ashaddi ma yuqi'u fil bidah. Ini juga yang paling parah yang menjerembakkan, menjatuhkan seseorang ke dalam bid'ah. Seperti dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, kata beliau, kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, perang Hunain, dan pada waktu itu kami hudatsa'u ahdin bikufrin, baru saja masuk Islam. Mereka baru masuk Islam pada zaman Fathu Makkah, kemudian terjadi perang setelah itu, mereka pun ikut. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum, dan kaum musyrikin memiliki sidrah, sejenis pohon bidara, yang mereka i'tikaf padanya, selalu datang berkunjung kepadanya, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada gantungan-gantungannya. Jadi ranting-rantingnya itu dijadikan mereka sebagai tempat menggantungkan senjata, tabarrukan di hadhihi as-sidrah, untuk mencari berkah kepada pohon bidara tersebut yang dinamakan zatu anwar. Zatu anwar maknanya zatu ta'aliq, punya tempat menggantung. Famarrna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasul, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat, buatkanlah bagi kami tempat menggantung senjata-senjata kami sebagaimana kaum musyrikin punya zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahu akbar, dan takbir Rasulullah ini sebagai bentuk pengingkaran. Itu adalah sunnah-sunnah, cara-cara orang sebelum kalian. Kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya telah menyatakan ucapan sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Musa, di mana mereka menyatakan ij'al lana ilahan, buatkanlah untuk kami Tuhan wahai Musa, Tuhan-Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain dari selain Allah. Qala innakum qaumun tajhalun, Musa menyatakan kalian adalah kaum yang jahil. Wa subhanallah, barakallahu fikum, ini ada kemiripan ya. Mereka kaum Bani Israel minta permohonan tersebut kepada Musa ba'da an anqadhahumullahu subhanahu wa ta'ala min Fir'aun wa junudi, setelah Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka bagaimana lautan terbelah menjadi daratan, mereka kemudian melewatinya, Allah selamatkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengahnya, Allah tutup kembali, tenggelam mereka di sana dan Allah binasakan. Lah setelah itu kemudian melihat kaum musyrikin memiliki Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah, fasa'alu hadhihi mas'alata, mereka pun minta permohonan tersebut, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, maka beliau Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa memang akan terjadi tasyabbuh terhadap umat ini kepada al-Yahud wa Nasara, dan memang sudah banyak, lebih-lebih lagi memang mereka punya berbagai macam propaganda, berbagai macam na'am barakallahu fikum, rencana-rencana besar terhadap umat Islam yang memang sudah Allah tanamkan dalam Al-Quran, walan tarda anka al-Yahud wa Nasara hatta tattabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wadda katsirun min ahli al-kitab la yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Lah, Nabi alaihi salatu wassalam pun telah menjelaskan bahwa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang bob, kalian pun akan ikut masuk ke dalam sana. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, hadwal quddati bil quddah, seperti sepasang bulu anak panah. Bulu anak panah untuk menjaga stabilitasnya, ya, kestabilan larinya anak panah itu, bulunya harus benar-benar barakallahu fikum seimbang. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal, kalian benar-benar akan mirip dengan mereka. Zaman ini sudah tidak bisa kita elakkan betapa banyak dari kaum muslimin barakallahu fikum yang mereka nama-namanya nama muslim tetapi akhlaknya akhlak kufar. Na'udzubillah. Membela orang kafir. Nah, dan seterusnya. Seperti sepasang sandal. Kalau dahulu barakallahu fikum, Ya, di zamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah menyatakan tidak ada aku kenal pada amalan mereka selain salat. Sebagaimana pula Abu Darda di satu hari masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan mukanya merah padam karena marah. Sampai istrinya heran, ada apa? Beliau menyatakan tidak ada aku kenal pada mereka selain daripada salat. Lalu bagaimana kalau beliau menyaksikan kondisi di zaman kita ini? Ikhwan fillah jazakumullah, sampai pun Nabi menyatakan hatta law anna minhum man ya'ti ummahu ala niyatan la kana fi ummati man yasna'u dzalik. Kalau ada di antara ahlul kitab Yahudi Nasrani yang mendatangi menzinai ibunya secara terang-terangan, akan ada pula umat Islam yang melakukannya. Sudah terjadi atau belum? Terjadi, barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Sehingga ini juga termasuk dari sebab-sebab allati tuaddi ila zuhuri al-bid'ah, yang akan mengantarkan kepada munculnya bid'ah, yaitu tashabbuh bil kuffar, yang Nabi menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.